بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Menanggapi pembahasan yang kedua tentang i'rab dan bina. Di sini tidak ada dalam dirinya pembahasan tentang bina. Sehingga kita tambahkan sendiri ya. Bina itu lawan dari i'rab. Jadi i'rab lawannya adalah apa? Bina. Mulai dari definisi. Definisi. Bina adalah tetapnya akhir kalimat pada satu keadaan. Tetapnya akhir kalimat pada satu keadaan. Titik. Kalimat yang mengalami bina disebut mabni. Jadi kalau mabni itu kalimatnya ya. Bina itu keadaannya. Keadaan kalimat yang akhirnya itu tetap itu namanya bina. Kalimat yang mengalami bina namanya mabni. Macam-macam bina. Tidak akan mungkin berubah. Tidak akan jadi huwi, enggak ada. Huwa itu di mana-mana mesti apa? Dibaca huwa. Kasroh. Ansi. Ansi ini ya, mesti ansi. Tidak akan berubah. Ya Allah. Tidak akhirnya. Sudah? Terus ya? Dua, anda kasih keterangan. Seluruhnya memenuhi, tidak ada yang mu'ab. Huruf, ya namanya huruf itu seluruhnya apa? Mabni, tidak ada yang buruk itu akhirannya itu mesti tetap, tidak akan berubah. Paham ya? Bahru kisru Khod Yang min Yang hal tidak ada yang mu'rab. Fi'il madhi itu seluruhnya mabni. Tidak ada yang mu'rab. Contoh misalkan ini. Dahaba ini mesti enggak akan berubah. Dahaba ya dahaba. Enggak akan ada dahabi dahabi. Zahab, zahab. Zahabu, zahabu maka doma si ada wawunya itu. Wawunya si zahabu. Hazna ini mabninya kalau tidak fathah doma ini tetap ini mabni. Yang kedua mudharik tidak datang mabni bila sambung karena itu mabni kalau sambungannya dengan dhamir nun niswa atau dengan nun taukid. Artinya kalau tidak dengan nun niswa atau nun taukid, dia mu'rab. Madhi apa mudhari ini? Dia banyaknya mu'rab. Kecuali kalau ini nyambungnya dengan nun niswa atau nun taukid, maka dia mabni. Contoh ya hadina ni nun niswa, maka ya hadnya ini mabni sukun. Yadhaban, yadhaban. Ini namanya nun taukid. Kalau suku ini namanya khafifah. Khafifah. Yadhaban. Ini namanya kalau dia tasdid tasilah. Tasilah. Kalau sukun khafifa, kalau fathah tasdid tasmilah. Iwa sambungnya dengan nun niswa, mabninya sukun. Kalau sambungnya dengan nun taukid, mabninya fathah. Selain ini, selain ini, maka fi'il mudhari itu mu'rab. Selain sambungan dengan ini, maka dia mu'rab. Yang mabni cuma ini saja, mudhari. Ini ada lagi. Habis. Kalau fil madhi seluruhnya mabni, ya. Tidak ada yang mu'rab. Jadi ingat, entah itu mabni fathah, dhamma atau sukun. Kalau mudhari, mudhari itu asalnya dia mu'rab, kecuali kalau nyambung dengan nun niswa atau nun taukid, maka dia mabni. Kalau sambungnya dengan nun niswa, mabninya sukun. Kalau sambungannya dengan nun taukid, baik yang khafifah atau yang tsaqilah, maka fi'il mudhari tadi mabninya fathah. Nah, contohnya ini. Qalan niswa yadhhabna, taukid yadhhaban, yadhhabanna. Yang ketiga fi'il amr. Kalau amr ini seluruhnya mabni. Amr ini seluruhnya mabni, sama seperti madhi. Contoh dan idhab. Maka ini mabni, mabni sukun. Idhaba. Kalau idhaba ada alif ini, ini mabninya dengan membuang huruf nun, membuang nun. Membuang nun. Ini bukan bukan fathah mabninya ya. Tapi ini mabni membuang nun namanya. Asalnya ada nunnya. Begitu pula idhabu. Idhabu. Ini mabni juga dengan membuang nun. Ini sekarat semua nih. Idola sekarat semua nih. Idhabi, idhabi. Nah, ini juga mabninya dengan membuang nun. Ada juga yang mabninya membuang huruf ilat. Nanti misalkan ini irmi. Nah, ini ada huruf ya yang dibuang, membuang huruf ilat. Uzu. Ini ada waw yang dibuang, buang waw. Is'a. Is'a, ini ada alif, alif yang dibuang. Nah, ini kalau fil amr, mabdinya kalau enggak sukun, membuang nun atau membuang huruf ilat. Fil amr semuanya mabdi, tidak ada yang mu'rab. Ilmi asalnya panjang, ilmi, tapi ya-nya dibuang. Uzu itu asalnya ada wawnya, uzu, wawnya dibuang. Is'a-nya juga asalnya ada alifnya, is'a, tapi alifnya dibuang. Ini fi'il. Jadi kalau ditanya fi'il itu mabni atau mu'rab? Jawabnya dirinci, paham ya? Dirinci. Kalau fi'il madhi semuanya mabni, tidak ada yang mu'rab. Kalau fi'il mudhari itu asalnya dia mu'rab, kecuali kalau sambung dengan nun iswa dan nun taukid, maka dia mabni. Kalau fi'il amr seluruhnya mabni. Contohnya seperti ini. Dirinci ya. Kalau huruf, enggak usah dilinci, seluruhnya mabni, enggak ada yang mu'rab. Nah, semua huruf mabni, enggak ada yang mu'rab. Kalau fi'il dilinci. Ya. Bos. Bos. Sekarang isim. Bagaimana kalau isi? Ya. Pada asalnya isim itu kecuali beberapa jenis atau macam darinya yang mabni. Dhamir termasuk jenis isim. Nah, dia ini mabni. Isim syarat. Kalau dhamir itu seperti huwa, dia, ana, ini semua mabni. Kalau isyarat itu seperti ada, dalika, ini juga dia isim syarat. Jadi man, kaifa man, sifat isim mausul di allahi yang kayak gini. Jadi pada asalnya isim itu apa? Mu'rab. Kecuali beberapa saja. Enggak banyak. Contohnya ini. Oh ya, juga isim istifham. Man yang untuk bertanya itu siapakah, aina, di mana, ini lah alni. Selainnya masing-masing nanti ada pembahasan yang khusus, sendiri-sendiri ada bab yang khusus. Jadi kalau antum ingin mendalami nahu lebih lanjut, nanti ada pembahasannya lebih mendetail. Enggak sekarang. Dah. Dah. Dah itu saja. Selesai. Pokok bahasan yang kedua. Berikutnya kita masuk pokok bahasan yang ketiga. Belum masuk ada pertanyaan? Yang ketiga ini lebih menentukan dalam penguasaan baca kitab. Sila ini finishnya. Finishing. Baru bangun rumah tuh udah fondasi, udah atas ya. Tinggal finishing. Sudah? Sekarang kita masuk pokok bahasan yang ketiga, yaitu penyebutan kalimat ini dalam tamam pintu, jendela, fungsinya apa? Ini kita mau bahas. Antum tulis? Kenapa Ali? Oke, gangguannya. Doakan ya. Sudah lama dia gitu. Tulis kalimat di dalam kalam memiliki peran tertentu yang saling berhubungan. Jadi, secara garis besar ada tiga kalimat di dalam kalam. Yang pertama indah. Dua, yang pertama musnad, nanti ini berubah. Ini sudah pernah di pembahasan awal ya. Cuma ini lebih dalam nanti. Ini lebih mendalam. Jumlah ada dua macam. Nama Thank you. Jika nanti ketemu mubtada khabar, mubtada khabar itu maksudnya adalah kalau mubtada itu musnad ilaik, khabar itu musnad pada jumlah ismiyah. Ah ya. Jika ada jumlah ismiyah, musnad ilaiknya itu mubtada. Ya, musnad ilaik masih ingat kan? Yang diberitakan itu mubtada. Musnadnya itu namanya khobar. Nah, hukum mubtada khobar itu marfu. Kalau ketemu mubtada khobar, maka dirofa. Tergantung kalimatnya. Ada yang dengan tanda boma, ada yang dengan tanda alif, ada yang dengan tanda yang lainnya yang sudah dipelajari ya. Paham? Rofa kan ada tanda-tandanya. Tergantung kalimatnya. Kalau ini isim mufrad, maka dibaca dun. Isim mufrad dibaca dun embun. Muhammadun. Kenapa Muhammadun? Jawabnya karena dia mubtada. Mubtada itu marfu. Talibun. Kenapa talibun? Jawabnya karena dia khobar. Khobar itu marfu. Untuk bisa tahu mubtada khobar, nanti ingat-ingat ini. Ini jumlah ismiyah. Mubtada itu musnad ilaih pada jumlah ismiyah. Khobar itu musnad pada jumlah ismiyah. Dua-duanya itu hukumnya marfu di rofa. Jika nanti pas gundulan, pas gundulannya, misalkan ini, ini dibaca apa? Muhammadun. Mari Maridun. Kenapa antum boma? Muhammadun kenapa dirofa? Karena dia mubtada ya. Tanda rofanya bom. Maridun kenapa dia dirofa? Karena dia itu khobar. Tanda rofanya bom. Ya. Coba di wajah Muhammadin bang, berarti ini marfu. Marfu. Tanda rafanya bang, lemah. Kenapa marfu? Karena dia muda. Mari itu ini juga marfu. Di rafa. Tanda rafanya bang, lemah. Kenapa dia di rafa? Karena dia khobarnya. Ini susunan namanya jumlah ismi. Ismiyah. Ini musnadnya. Yang musnad ilaih. Ini musnad. Ini yang diberitakan, ini beritanya. Paham? Kalau susunan yang diberitakan dengan berita pada jumlah isminya namanya mubtada khobar. Hukumnya di rofa marfu. Jadi ingat-ingat ini ya. Soalnya yang lainnya tidak sambung di pertemuan yang datang. Sabar, sedikit-sedikit. Ini anak sampaikan secara global dulu. Kalau semuanya ini sudah, baru masuk secara terperinci. Ya, biar punya gambaran dulu. Ini sama. Allahu lana suwab. Subhanakallahumma hamdik. Shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.